Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah yang berjudul Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan pembahasan tentang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Dan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ini ada tiga bentuk, ada tiga cara. Terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangan takala takbir bersamaan dengan takbir. Jadi antara gerakan dan ucapan itu bersamaan. Cara yang kedua, terkadang beliau mengangkat kedua tangan setelah takbir. Jadi takbir dulu diselesaikan, baru mengangkat kedua tangan. Dan cara yang ketiga, terkadang beliau sebelum mengangkat kedua tangan, sebelum bertakbir, beliau sudah mengangkat kedua tangan. Taratan qablahu. Jadi ini tiga cara yang bisa dipilih. Bisa juga seorang mengamalkannya, ya, semuanya. Dalam artian terkadang sebagian sholat dia melaksanakannya sebelum takbir atau setelah takbir atau bersamaan dengan takbir. Ya, semuanya diperbolehkan karena semuanya thabit, ya, dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuki pembahasan baru, masih mengenai dengan mengangkat tangan, yaitu wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bihi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan perintah dengannya. Jadi setelah kita mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, naam, kita meletakkan tangan itu, caranya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Adapun dalil-dalilnya di sini dia akan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna 'alal yusra. Dan adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan tangan beliau, ya, meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau. Nah, adapun letaknya nanti kita akan sebutkan. Ini khilaf di kalangan para ulama, tapi yang kuat adalah di dada. Ada juga pendapat sebagian yang lain seperti Al-Hanafiyah wal Hanabilah, yaitu naam, di atas perut, ya. Nanti kita akan sebutkan perinciannya. Wa kana yaqul, dan juga beliau pernah bersabda dalam hadis Ibnu Hibban, naam, wadhiya bisanadin sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syarul anbiya amarona bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina. Inna ma'syarul anbiya, sesungguhnya para nabi, amarona bita'jili fitrina, memerintahkan kami untuk menyegerakan berbuka, wa ta'khiri suhurina, dan memerintahkan kepada kami untuk mengakhirkan sahur-sahur kami, karena ini termasuk sunnah, ya, menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita sudah memasuki waktu maghrib, terbenamnya matahari, dan itu na'am dengan penuh keyakinan, kalau kita sudah mengetahui sudah masuk waktu maghrib, maka kita disunnahkan untuk bersegera berbuka, tidak mengakhirkan berbuka. Ya, karena mengakhirkan berbuka ini na'am diantara sifat dari sifat puasanya ahlul kitab, yang mereka berbuka sampai muncul bintang. Jadi kita diperintahkan untuk menyelisihi ahlul kitab. Ya, jadi kalau waktu maghrib sudah ya datang, maka hendaklah kita bersegera berbuka. Dan yang paling bagus tatkala kita berbuka itu dengan sesuatu yang manis seperti kurma. Ya, kurma pun bertingkat-tingkat, ada yang enak, yang maksudnya enak sekali, kelas tinggi, ya, seperti rutop, ya, rutop itu enak. Ya, di bawahnya ada lagi acamar, ya. Nah, kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau berbuka, beliau memilih kurma jenis rutop. Ya, rutop itu biasanya bentuknya itu separuh masak, separuh itu tua. Ya, atau mau masak deh. Nah, baru di bawah itu ya kurma basah, ada kurma kering. Nah, kalau ndak ada ya seadanya, mungkin teh manis ya atau air putih kalau ndak ada. Ya. Yang penting bisa untuk ya kita gunakan untuk berbuka. Kalau tidak ada lagi, kata para ulama, misalnya betul-betul tidak ada yang bisa kita makan untuk berbuka, cukup dibatalkan dengan niat, ya, fashun niyah. Ya, kalau betul-betul kita sudah cari tidak ada, ya, tapi biasanya ini kecil kemungkinan, ya, biasanya berlimpah. Ya, terlebih alhamdulillah di pondok kita, ya, kalau antum mau bertahan sampai puasa, ya. Nah, inna ma'syarul anbiya amarona bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina. Dan diantara sunnah juga adalah dari perkara puasa mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur kalau bisa semakin dekat dengan azan kedua kalau bisa, ya. Nah, itu juga termasuk sunnah dan banyak faedah sahur, ya, disebutkan seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan sekian banyak hikmah sahur. Di antaranya apa? Mengikuti sunnah. Sahur itu sunnah. Kalau kita lakukan dengan niat mengikuti sunnah, dapat pahala. Kemudian yang kedua, di antara faedah sahur itu bisa menguatkan fisik kita. Nah, berbeda orang yang puasa itu dengan sahur, tanpa sahur. Biasanya kalau orang yang sahur lebih kuat. Kalau orang yang tidak sahur biasanya lemah, lesu. Ya. Jadi dia kalau dengan sahur itu bisa lebih kuat deh. Nah. Dan faedah sahur berikutnya itu bisa na'am menghilangkan ya watak-watak atau tabiat yang kurang bagus tatkala berpuasa. Karena biasanya kalau orang sangat lapar, biasanya itu dia akan melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Oleh sebab itu kadang ada orang berani mencuri, ya, berani merampas, merampok, bahkan na'udzubillah berani dia membegal orang. Alasannya apa? Biar bisa makan, ya, bisa beli beras karena lapar, anak istrinya di rumah, ya, cari kerjaan tidak ada orang yang mau mempekerjakan dia, keahliannya cuma satu, merampok. Ini menurut dia ya, sebenarnya banyak ya. Bisa dia nyangkul, ya, nanam sayur, ya, banyak sebenarnya. Nah, karena mungkin pemikirannya sudah sempit, setan, bisikan setan kuat, ya, dia mencuri, merampok misalnya. Nah, jadi sesuatu yang sangat lapar itu biasanya membuat seorang itu bertindak di luar batas. Nah, jadi dengan adanya sahur itu mengurangi atau mungkin menghilangkan perbuatan-perbuatan yang ya, diakibatkan sangat lapar. Dan faedah sahur berikutnya itu bisa kita bersedekah. Ya. Mungkin kita punya lauk banyak, ya, teman kita mungkin enggak ada lauk, kita bagi. Ya kan? Kebetulan kita dikasih orang tua kita lauk yang enak, ya kan? Kita bagi. Dikasih temannya. Jadi membuka kesempatan bersedekah ketika sahur itu. Faedah berikutnya, faedah sahur, kita akan mendapatkan waktu mustajab ketika berdoa. Karena sepertiga malam terakhir itu diantara waktu mustajab kalau kita ingin berdoa. Ya. Kalau kita ingin berdoa itu diantara waktu mustajab itu sepertiga malam terakhir. Banyak berdoa. Nah, kalau kita meminta ampun diampuni, kalau kita meminta sesuatu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala biinillah. Dan faedah berikutnya adalah kita akan mengingat niat. Ya, niat puasa karena kita bangun. Ya, walaupun ya khilaf di kalangan para ulama tentang niat puasa bulan Ramadan apakah cukup sekali mewakili sebulan atau tiap malam harus niat. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat satu kali mewakili sebulan. Awal puasa itu sudah cukup. Nah, ada juga yang berpendapat tiap malam harus niat. Dan ini yang lebih aman ya. Kalau bisa tiap malam kita niat puasa. Karena niat di dalam beribadah itu syarat sah diterimanya ibadah. Kemudian sahihnya di sini dilanjutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an nadu'a aymanana ala syama'ilina fis shalah, wa an nadu'a aymanana ala syama'ilina fis shalah. Dan kami diperintahkan untuk meletakkan aymanana, tangan kanan kami ala syama'ilina fis shalah, di atas tangan kiri kami di dalam salat. Ini syahidnya. Jadi cara meletakkan kedua tangan ketika sholat, ketika bersedekaf, itu tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'alal yumna. Wa marra bi rajulin wa huwa yusalli. Beliau melewati seseorang wahwa yusolli, dalam keadaan orang itu atau sahabat itu sedang sholat. Waqad wada'a yadahu al-yusra 'alal yumna, dan orang tersebut, sahabat tersebut radhiyallahu anhu, meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, jadi terbalik. Jadi ada seorang di zaman Rasul sholat, ya, bersedekaf, ya, meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, yang menyelisihi yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantazi'aha, kemudian beliau melepaskannya. Wa wada'a al-yumna 'alal yusra, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi dibenari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi ini cara meletakkan tangan kita ketika bersedekaf. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pembahasan berikutnya masih berkaitan dengan pembahasan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekaf. Wad'uhuma 'ala shodr. Meletakkan kedua tangan itu di atas dada. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Ya. Dan yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini. Wa kana yadu'u al-yumna ala dhuhri kaffihi al-yusra wa ruzghi wa sa'idi. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, wa kana yadu'u al-yumna ala dhuhri kaffihi al-yusra. Dan dahulu beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas punggung telapak tangan kiri beliau. Ini cara yang pertama. Ya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu caranya letakkan tangan kanan di punggung telapak tangan kiri seperti ini, ya. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua warusli. Dan terkadang pula beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas pergelangan tangan kiri. Ini cara yang kedua, boleh juga. Punggung dan pergelangan. Cara yang ketiga wasaidi, dan terkadang di hasta di sini, ya. Jadi ada tiga cara, di punggung, di pergelangan tangan, di hasta. Ya. Ketiga-tiganya boleh. Nah. Wa amara bidzalika ashabahu, dan beliau memerintahkan hal tersebut kepada sahabat beliau. Dan ini di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Malik, Imam Malik, Al-Imam Bukhari dan Abu Awana. Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra. Dalam riwayat Imam Nasa'i dan Daruqutni, ya, terkadang beliau menggenggamkan tangan kanan beliau dengan tangan kiri beliau. Ya. Kalau hadis yang pertama tadi kita baca catatan kaki yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa fi hadzal haditsi dalilun ala anna min sunnati al-qabdu. Dan pada hadis ini terdapat dalil bahwasannya termasuk sunnah adalah menggenggam, menggenggam ya, tangan kiri tatkala bersedekah. Wa bil haditsil awwal al-wad'u, dan pada hadis yang pertama itu sekedar meletakkan. Jadi ada dua, fakullun sunnah, dan semuanya sunnah. Jadi cara yang pertama tadi itu tambah menggenggam, ini boleh. Sekedar meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, letakkan aja, atau di pergelangan tapi tanpa menggenggam, atau di hasta. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, dalam hadis ini itu dengan cara sama meletakkan di atas punggung atau di pergelangan atau di hasta tapi digenggam, ya, digenggam, dipegang itu tangan kiri. Baik di punggung atau di pergelangan atau di hasta, ya, ini dua-duanya boleh. Sekedar meletakkan, kan ada kadang kita lihat orang seperti ini kan, ya, itu ada dalilnya, ya. Nah, mau seperti ini, kadang ada juga seperti ini, ya kan, jangan aja main-main, ya. Kemudian kata beliau, wa amal jam'u bainal wad'i wal qabdi alladhi istahsanahu ba'dul mutaakhirin minal hanafiyah fa bid'atun. Adapun menjamak antara meletakkan dan menggenggam yang dianggap baik oleh orang-orang belakangan seperti dari kalangan Hanafiyah, maka ini bid'ah. Wa suratuhu kama dzakaru, dan bentuknya, ya, cara menjamak menurut sebagian mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah, ya, sebagaimana yang mereka sebutkan, ayu do'ah yaminuhu ala yasarihi akhdan rusghaha bikhinsirihi wa ibhamihi wa yubsatu al asabi'u athalathu. Nah, sebagian para ulama itu menjamaknya seperti pendapatnya sebagian al Hanafiyah, tapi di sini naam Kata Imam Al-Albani rahimahullah, kalau menjamaknya itu malah bid'ah. Caranya, ya, cara menjamak menurut kalangan Hanafiyah itu tangan kanan tetap sama diletakkan dengan tangan kiri, tapi ya pergelangan tangan itu dipegang oleh kelingking dan jempol, kemudian tiga jari di tengah-tengah, nah, seperti ini, ya. Nah yang menggang itu jempol sama naam jari kelingking. Nah tiga jari sisanya itu diletakkan di atas. Nah ini bid'ah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi bukan seperti ini menjamaknya. Ya tidak bisa dijamak, ya. Ya kalau menjamaknya seperti ini malah bid'ah, malah perkara baru. Jadi cukup, ya kita pilih salah satu. Ya bisa meletakkan saja di atas punggung, di atas hasta, atau di atas pergelangan, atau kita pegang, tapi pegangnya semua. Kita pegang semua, bukan megangnya dengan jari kelingking, tiga-tiganya seperti sejajar seperti ini. Nah, ini tidak ada contohnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau mau dipegang, pegang semua. Ya. Nah. Insyaallah ya. Wa kana yanha 'anil ikhtisar. Kemudian terlangkaukan. Wa kana yad'uhuma 'ala sadr. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad dan Abu Syekh dalam Tarikh Asbahan, dan beliau meletakkannya di atas dada. Nah inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, bahwasanya meletakkan kedua tangan itu di dada. Ini dalilnya, ya. Kemudian kata beliau, kita baca catatan kakinya. Wahasana ahada asanidihi at-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankan salah satu sanadnya. Wa ma'nahu fil Muwatta, dan hadis yang semakna dengan ini ada di kitab Al-Imam Malik namanya Muwatta, sebelum munculnya, ya. Sebelum munculnya Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kitab yang sahih setelah Al-Qur'an itu adalah Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Ya, maka tak salah kalau misalnya ada sebagian para ulama berpendapat kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an itu adalah Al-Muwatta karya Imam Malik. Karena diucapkan perkataan ini sebelum muncul, ya, sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, setelah munculnya sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, maka kitab yang sahih setelah Al-Qur'an adalah sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini kitab yang paling sahih. Ya, apalagi kalau Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dua-duanya meriwayatkan, atau yang disebut dengan istilah apa? Muttafaqun alaih, lebih kuat lagi. Ya, dan antara Imam Al-Bukhari itu antara guru dan murid. Imam Bukhari ini gurunya Imam Muslim. Oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan kalau tidak ada Imam Bukhari, mustahil akan ada Imam Muslim. Karena Imam Muslim belajar dengan Imam Al-Bukhari. Ya. Dan derajat, kenapa Sahih Imam Bukhari lebih tinggi dari Sahih Imam Muslim? Karena Imam Bukhari itu mensyaratkan hadis itu lebih tinggi dia. Dobitnya lebih tinggi dibandingkan dengan Imam Muslim. Oleh sebab itu urutan hadis itu yang paling sahih muttafaqun alaih. Kalau Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, sama-sama mengeluarkan muttafaqun alaih namanya, ini paling sahih. Setelah itu derajat yang kedua sahih Imam Bukhari, kemudian yang ketiga sahih Imam Muslim, kemudian yang keempat ala syartil Bukhari, hadis yang mungkin dikeluarkan oleh, ya, Al-Imam Tirmidzi atau Al-Imam Nasa'i atau Al-Imam Ahmad, tapi syaratnya seperti syarat Al-Imam Bukhari. Jadi nomor 4 deh. Ini nomor 5 la syartil Muslim. Menurut syarat Al-Imam Muslim, dikeluarkan dari hadis yang lain tapi syarat rijalnya itu sanadnya seperti sanad Al-Imam Muslim. Jadi ini urutan-urutan hadis. Dan alhamdulillah sekarang ini Syekh Albani rahimahullah telah menyusun kitab-kitab beliau, ya, na'am, seperti As-Suhihah, Ad-Du'ifah, ya, beliau telah meneliti hadis-hadis yang dikeluarkan oleh rawi yang lain selain Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, ya, mana yang sohi, mana yang hasan, mana yang do'if. Begitu juga Syekh Mukbil, beliau juga punya kitab, ya, na'am, yang meneliti hadis-hadis yang selain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, sekarang ini kita enak, tidak perlu lagi sibuk-sibuk meneliti, misalnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, sahih enggak, ya, hasan enggak, ini dhaif enggak. Mungkin kita kalau menelitinya tidak selesai sehari, ya. Nah, bisa berapa hari mungkin itu kalau kita bisa. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang Syekh Albani rahimahullah, ya, telah membuat kitab tentang hadis-hadis tersebut, dinilai hadis tersebut, begitu juga rijal-rijalnya, ya. Nah, tinggal kita cek saja. Nah, kemudian wal Bukhari fi sahihihi inda ta'ammul, dan juga hadis tersebut semakna dengan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya apabila kita pelajari lebih saksama. Waqad fasaltul qaula fi turuki hadal hadis fi ahkamil janaiz, dan aku telah merinci perkataan ini tentang hadis ini pada kitab beliau Ahkamul Janaiz. Jadi hadis ini, ya, beliau rinci di kitab beliau Ahkamul Janaiz. Kemudian ada tambih di sini. Na'am, wad'uhuma 'ala sadr huwallazi tsabata fi sunnah, kata beliau. Dan meletakkan kedua tangan di atas dada, itulah yang sahih di dalam sunnah. Wa khilafuhu imma dha'ifun aw la aslalahu. Dan adapun yang menyelisih itu di bawah dada atau di atas perut, di bawah perut, ya, kalaupun ada hadis, itu hadis yang dhaif atau tidak ada asal sama sekali. Ya. Nah, sebagian para ulama, masalah ini khilaf, ya, meletakkan tangan ini apakah di dada atau di bawah dada atau di perut, ini khilaf di kalangan para ulama. Nah, ya, sebagian para ulama dari kalangan Al-Hanafiyah dan Hanabilah, mereka berpendapat meletakkannya itu di atas perut. Ya, mereka berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, disebutkan dalam hadis tersebut anna Aliyan radhiyallahu anhu qol, bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Minas sunnah wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surrah." Termasuk sunnah meletakkan tangan di atas tangan. Ya, meletakkan tangan di atas tangan atau telapak tangan di atas telapak tangan. Fi sholat, dalam sholat, dalam sholat, tahta surrah, di bawah pusar, di bawah perut. Ya, akan tetapi hadis ini dilemahkan, ya, oleh sebagian para ulama. Nah, ya, ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada juga yang berpendapat itu di bawah dada. Ya. Naam. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa qad 'amila bi hadhihi sunnah al-Imam Ishaq ibn Ruhuyi, Ruhuyi, atau Ruhuyi. Dan sungguh telah mengamalkan sunnah ini, yaitu al-Imam Ibn Ishaq, naam, bin Ruhuyi. Faqala al-Marwazi fil Masail, berkata al-Imam al-Marwazi di dalam al-Masail, kana Ishaqu yutiru bina, dahulu al-Imam Ishaq pernah sholat witir mengimami kami. Wa yarfa'u yadahu fil kunut, dan beliau mengangkat tangan beliau, ya, di dalam kunut. Wayak natu qabla ruku', dan beliau kunut itu sebelum ruku'. Ya, kunut itu bisa dilakukan sebelum ruku' atau setelah ruku'. Nah, kalau witir ini ada sunnahnya. Adapun subuh, kunut subuh ini khilaf di kalangan para ulama. Naam. Wa yad'u yadayhi ala sadyaihi aw tahta sadyai tahta sadyaini. Dan beliau meletakkan kedua tangan beliau di dada beliau. Ya, atau di bawah dada beliau. Wa mithluhu qaulul qadhi Iyad al-Maliki. Demikian pula pendapat yang seperti ini ya dipegangi oleh al-Qadhi Iyad al-Maliki di dalam Mustahabatus Shalah min kitabihi, dari kitab beliau Al-I'lam. Ya, halaman 15 cetakan yang ketiga. Wa wad'ul yumna 'ala dhahiril yusra indan nahri. Dan beliau meletakkan tangan kanan beliau di punggung tangan kiri beliau, ya di sebelah atas dada atau di dada beliau. Wa qaribun minhu ma rawa Abdullah ibnu Ahmad fi masailihi. Dan yang lebih dekat dari ini, yang lebih dekat dari ini, ya dari kebenaran, lebih dekat lagi apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Ahmad di dalam masailnya, halaman 62, beliau berkata, ra'aitu abi idza shalla wada'a yadayhi ihdahuma 'alal ukhra fawqa surrah. Naam. Aku melihat ayahku tatkala beliau salat, beliau meletakkan kedua tangan beliau, salah satunya di atas, ya. Naam, di bawah dada beliau. Wandur irwaul ghalil. Lihat di irwaul ghalil. Jadi ini tentang meletakkan kedua tangan, ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan itu di dada atau di bawah dada. Beliau melemahkan selain itu, seperti di atas perut atau di bawah perut. Tapi ini ada juga ya pendapat sebagian para ulama dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah. Nah, kemudian wa kana yanha 'anil ikhtisar, dan beliau melarang dalam riwayat, naam, Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, ya, disebutkan wa kana yanha 'anil ikhtisar fi shalah. Beliau melarang untuk seorang melakukan ikhtisar di dalam salat, yaitu meletakkan kedua tangan di atas lambung. Ya, wahwa solbul ladhi kana yanha anhu, karena itu menyerupai salib yang beliau melarang darinya. Jadi ini ya tentang meletakkan kedua tangan di atas ya dada, ya, yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada juga pendapat yang lain, ya. Naam, ya, seperti di bawah dada atau di atas perut atau di bawah perut. Ya Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita cukupkan dulu. Pak, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.